Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kasus dalam masalah warisan yang disebut oleh para ulama dengan istilah munasakhat. Munasakhat telah disinggung pembahasannya pada hukum menunda pembagian waris sampai ada ahli waris yang meninggal. Misalnya ada orang tua yang meninggal dan dia punya ahli waris beberapa orang anak. Dan beberapa orang anak ini juga memiliki anak. Kemudian warisan ditunda sampai sekian waktu hingga akhirnya ada salah satu di antara anak ini yang meninggal dunia. Maka nanti jatah anak yang meninggal dunia ini akan tetap ada dan diberikan kepada cucu dari mayit pertama. Kasus seperti ini disebut dengan munasakhat. Munasakhat berasal dari kata nasakh yang artinya menghapus atau mengganti. Sementara dalam istilah ulama faraid, munasakhat adalah kejadian di mana warisan tertunda untuk dibagi hingga ada ahli waris yang meninggal. Maka terjadi peralihan dalam mendapatkan warisan dari ahli waris pertama ke ahli waris yang kedua. Di sini saya kasih contoh. Misalnya si A memiliki 4 anak, P, T, R, dan S, yang semuanya telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Tahun 2017, si A meninggal dunia, pembagian warisan ditunda hingga 2019. Atau pembagian warisan ditunda hingga tahun 2019, si P meninggal. Tahun 2020, warisan baru dibagi. Maka di situ nanti akan ada pembagian warisan secara bertahap. Ya. Pertama, warisan dari si A ke P, P, Q, R, dan S. Kemudian karena P meninggal, maka jatah warisan P diserahkan kepada anaknya P. Model seperti ini yang disebut dengan kasus munasakhat. Kemudian, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kasus munasakhat itu ada 3 macam. Kasus munasakhat ada 3 macam. Pertama, ahli waris mayit yang kedua, sama dengan ahli waris mayit pertama. Jadi, kasus munasakhat hanya akan terjadi jika di situ ada 2 mayit. Mayit pertama, kemudian mayit kedua. Untuk kasus munasakhat yang pertama, ahli waris mayit kedua sama dengan ahli waris mayit pertama. Dalam kondisi ini, mayit kedua dianggap seperti tidak ada. Sehingga perhitungan warisan bisa langsung dari mayit pertama ke ahli waris yang tersisa. Baik, saya kasih contoh seperti yang disebutkan di buku ya. Kita coba tuliskan. Untuk kasus munasakhat yang pertama, A meninggal pada tahun 2010. Saat A meninggal, sampai bertahun-tahun warisan tidak dibagi. warisan tidak dibagi dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya sang istri ini meninggal. Istri ini meninggal pada tahun misalnya 2015. Baik. Berarti di situ ada dua mayit. Pertama A, yang kedua adalah istrinya A. Dan kita tahu bahwa baik A maupun istrinya A, ahli warisnya sama, yaitu tiga anaknya. Laki, perempuan, laki. Tidak keluar sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anaknya. Berbeda kalau misalnya ini punya bapak, ya. Istri ini punya bapak, maka nanti bapak dapat. Tapi di sini kita mengasumsikan orang tua A maupun istrinya sudah tidak ada. Ahli waris yang tersisa hanya anak laki-laki pertama, ketiga anaknya laki, dua laki dan satu perempuan. Sehingga kalau kita hitung secara bertahap, sebenarnya saat A mati, maka ahli warisnya adalah istri, kemudian tiga anak. Ini saat A mati. Nah, ketika istri ini mati, ketika istrinya A mati, maka ahli warisnya adalah tiga anaknya. Nah, karena ahli waris antara A dan istrinya itu sama, maka ini dianggap tidak ada. Secara perhitungan nanti hasilnya kan sama ya. Secara perhitungan hasilnya sama, sehingga sumber warisan dari A yang kena ke istrinya, yang dia dapat 1/8, nanti saat ini mati, nilai 1/8 ini pun nanti akan diserahkan ke tiga anaknya. Sehingga ini dianggap tidak ada. Paham insya Allah ya? Insya Allah paham. Ibaratnya, saya ngasih hadiah kepada seseorang, kemudian si penerima, saya ngasih hadiah kepada misalnya ya, secara beruntun, A memberikan kepada B, dan B memberikan kepada C, D, E, F. A memberikan kepada B senilai misalnya 20%. Sisanya yang 80% diberikan kepada C sampai F. Yang 80%. Baik. Dan nantinya B akan menyerahkan 20% ini kepada C, D, E, dan F. Nantinya B akan menyerahkan 20% kepada C, D, E, dan F. Nah, saat B meninggal, berarti 20% lari kemana? C, D, E, dan F. Maka itu kan sama dengan buat saja 100% langsung dari si A ke C, D, E, dan F. Itulah yang dimaksud tadi, diasumsikan B tidak ada. Baik, ini pertama. Ya. Kemudian kita beralih kepada kasus munasakhat yang kedua. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 197. Pada kasus munasakhat yang kedua, ahli waris mayit kedua hanya mendapat warisan dari satu arah. Ahli waris mayit yang kedua hanya mendapatkan warisan dari satu arah. Maka warisan dibagi sesuai arahnya. Kita kasih contoh. Paimen dan Juminten memiliki dua anak laki-laki. Memiliki dua anak ya. Yang satu laki-laki, namanya Budi. Dan yang satu perempuan namanya Ratih. Ini bukan dalam rangka untuk menyinggung siapapun. Semua merantau di Jakarta. Budi memiliki tiga anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Ratih memiliki dua anak laki-laki. Saat Paimin mati, dia meninggalkan sawah dan rumah pekarangan di kampung. Setahun berikutnya Jumintan mati, hingga rumah tidak ada yang ngurus selama 10 tahun. Hingga Budi dan Ratih mati. Bagaimana pembagian warisan para cucu? Dan kita paham, cucu di situ arahnya adalah sesuai dengan arah orang tuanya. Cucu mendapatkan warisan sesuai dengan arah orang tuanya. Baik, kita buat bagan. Insya Allah kalau dibuat bagan akan lebih memudahkan. Kita buat bagan. Paimin dan Juminten menikah ya. Punya berapa anak tadi? Dua anak. Kurang lebih seperti ini ya. P dengan C. Punya dua anak. Yang satu namanya Budi, ini laki-laki. Anak yang kedua adalah Ratih, ini perempuan. Baik. Kemudian Budi memiliki tiga anak, satu laki-laki, dua perempuan. Ada tiga anak. Laki, perempuan, perempuan. Ratih punya dua anak, dua-duanya laki-laki. Baik. Warisan Paimin adalah sawah, rumah, plus pekarangan. Kemarin ada yang tanya, kenapa kok pekarangan dipisah? Anda jadikan satu maupun dipisah, nggak ngefek gitu ya. Karena ini kita sebutkan biar memudahkan untuk perhitungan. Sudah? Kemudian ketika Paimin mati, warisan tidak langsung dibagi. Nah, ketika Paimin mati, saat Juminten ini mati, ahli warisnya siapa? Budi dan Ratih. Saat Paimin mati, ahli warisnya Juminten, Budi, dan Ratih. Saat Juminten mati, ahli warisnya tinggal Budi dan Ratih. Maka saat Juminten mati, Juminten dianggap pembagian warisannya bisa langsung dari P ke B dan R. Tapi setelah itu pun masih ditunda dalam waktu yang lama, hingga akhirnya Ratih meninggal dunia, kemudian Budi juga meninggal dunia. Baik. Akhirnya, bagaimana cara perhitungan warisan ini? Bagaimana cara perhitungan warisan dari Paimin ke cucu-cucu ini? Ada lima orang berarti. Ada lima orang. Jawabannya adalah anaknya Budi mendapatkan warisan dari Paimin dari jalur Budi. Anaknya Rati mendapatkan warisan dari Paimin dari jalur Rati. Itu yang tadi saya maksud. Di sini ada kasus munasahat di mana ahli waris mendapatkan warisan dari satu jalur yang berbeda. Anaknya Budi, dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Kemudian anaknya Rati juga mendapatkan warisan dari ibunya. Sehingga karena jalurnya beda, maka perhitungannya nanti berbeda. Baik. Terus cara ngitungnya gimana, Pak? Cara ngitungnya, warisan dari Paimin lari ke Budi berapa persen, lari ke Ratih berapa persen, kemudian setelah itu diwariskan ke anak-anaknya. Baik, cukup sederhana insya Allah. Dan di buku saya juga sudah sebutkan teknis kurang lebih ya. Dilakukan pembagian atau dilakukan dua tahap dalam pembagian warisan. Pertama, pembagian warisan dari Paimin ke Budi dan Ratih. Dari Paimin ke anaknya. Karena J dianggap tidak ada, Juminten dianggap tidak ada. Mengingat posisi Juminten nanti ahli warisnya sama sebagaimana posisi paimin. Berikutnya, tahap yang kedua adalah pembagian warisan dari Budi dan Ratih ke semua anak-anaknya. Jika diasumsikan total warisan, yaitu sawah, rumah, dan pekarangan senilai 300 juta, maka pembagiannya adalah 300 juta dibagi 3, sama dengan 100 juta. Jatah anak laki-laki dua kali jatah anak perempuan, sehingga Budi dapat 200, Ratih dapat 100. Dari pembagian warisan paimin ke Budi dan Ratih, Budi dapat 200, Ratih 100. Kemudian yang 200 dibagikan ke anaknya Budi dengan pembagian 2:1. 2:1. Ya. Kemudian yang Wati dibagi rata karena dua-duanya anaknya laki-laki. Kalau kita mau tulis, kurang lebih seperti ini ya. Ini misalnya nilainya 300 juta. Maka paimin meninggalkan senilai ini setelah semuanya dijual laku sekian. 300 menggunakan pembagian 2:1, berarti Budi mendapatkan 200, Ratih mendapatkan 100. Orangnya kan sudah mati. Betul, orangnya sudah mati. Selanjutnya lari ke anaknya. 200 lari ke anaknya Budi. 2:1, berarti 200 dibagi 2 plus 2, dibagi 4. Nah, 200 dibagi 4. Tahu dari mana 4? 2 × 1, jumlah anak laki-lakinya kan 1 ya. Plus 1 × 2, jumlah anak perempuannya 2. Sama dengan 50. Maka untuk anak laki-laki dapat 50 juta, dapat 100 ya. Untuk anak laki-laki dapat 100, 50 kali 2. Masing-masing anak perempuan dapat 50. Nah, terjadilah perbandingan 2:1. Yang ini Ratih dapat 100 karena kedua anaknya laki-laki. Maka masing-masing dapat 50, 50 dibagi 2. Baik. Loh, warisan Ratih mana? Kita tidak bahas itu. Kita cuma bahas dari paimin ke cucunya. Dari paimin ke cucunya. Kalau dari harta Budi sendiri, harta Ratih sendiri, ya ini tidak perlu munasahat karena dia bisa langsung turun. Tapi kalau dari paimin dan juminten, ini terjadi munasahat. Sehingga misalnya begini ya. Saat Budi dan Ratih mati, dilakukan pembagian warisan untuk anak-anaknya. Tapi sawah, rumah, dan pekarangan di kampung tetap ada, belum dibagi. Nah, saat ini dibagi, digunakan metode munasakhah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke jenis yang ketiga. Munasakhah jenis yang ketiga. Ahli waris mayit kedua juga mendapat warisan dari yang lain. Maka untuk memudahkan perhitungan, warisan dilakukan dua kali sesuai jumlah mayit. Perhitungan warisan dilakukan dua kali sesuai jumlah mayit. Misalnya, Ratih dan Hasan memiliki seorang anak perempuan. Hasan memiliki dua saudara lelaki dan perempuan. Ratih memiliki tiga saudara, Iwan, Fendi, dan Wati. Hasan meninggal dengan warisan 8M. Warisan belum dibagi sampai Ratih meninggal. Berapa jatah warisan Iwan? Kita coba tulis ya. Kalau pakai bagan insya Allah lebih mudah. Bisa ditampilin? Contoh kasusnya? Digedein jadi satu dulu. Baik, sambil kita baca ya. Hasan dan Ratih memiliki seorang anak perempuan. Hasan dan Ratih punya seorang anak perempuan. Hasan punya saudara dua. Hasan punya saudara. Di sini ada siapa? Dua, akh syakik dan ukhtun syakikah. Rati juga punya saudara. Rati punya saudara tiga ya. Iwan, Pendi, dan Wati. Ada akh syakik, dua akh syakik plus ukhtun Syakikoh, satu. Baik, ini masing-masing satu. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa warisan Iwan? Begitu ya? Ya. Berapa warisan Iwan? Baik, sumber harta ada dari Hasan. Hasan saat mati, dia meninggalkan harta sebanyak 1M. Hasan saat mati, meninggalkan harta sebanyak 1M. Sama 8M. Hasan mati tahun berapa? Tidak diketahui tahunnya. Yang jelas dia mati lebih dulu sebelum Rati. Sehingga misalnya ini mati tahun 2010. Lalu Rati mati tahun misalnya 2012. Sudah? Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa warisan ini? Di sini ada Iwan, ada Fendi, kemudian ini Wati. Warisan dua saudara laki-laki ini, atau saudaranya Rati, itu berasal dari Rati. Dan hartanya Rati berasal dari warisan Hasan. Maka dilakukan perhitungan dua kali. Di buku saya sebutkan, jika terjadi seperti ini, untuk memudahkan perhitungan warisan dilakukan dua kali sesuai jumlah mayit. Sehingga yang bisa Anda lakukan adalah tahap satu, hitung waris dari Hasan. Hitung waris dari Hasan. Nah, saat Hasan meninggal, ahli warisnya siapa? Istri, terus anak perempuan, bin, anak perempuan, satu bin, satu bintun, kemudian dua saudara, satu laki, satu perempuan. Istri dapat 1/8, bin dapat setengah. Ini sisa. Asobah. Baik. Kita langsung fokus di perhitungan milik istri. Milik Rati. Rati dapat 1/8 dari total warisan Hasan. Maka selanjutnya kita hitung ya. Ini kita hitung warisan tahap yang kedua. Hitung warisan Rati. Hitung warisan dari Rati. Dia mendapatkan 1/8. Objek warisan adalah 1/8 kali 8M. Sama dengan 1M. 1M diserahkan ke siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya adalah bin, seorang bin. Yang kedua, saudaranya. Ada tiga, tiga saudaranya. Dua laki plus satu perempuan. Baik, seorang bin dapat setengah. Sehingga dapat 500 juta nanti ya. Ini jadi asobah. Sisa dengan kaidah 2 banding 1. Ada berapa laki-lakinya? 2. Berarti 4 banding 4 plus faktor bagi sama dengan 2 kali 2 plus 1 kali 1, 5. Baik. Sisanya berapa sisanya? Sisanya 500 juta. Ini kan 500 juta. Berarti warisan sisa sama dengan 500 juta dibagi 5. Sama dengan 100 juta. Maka jatah Iwan sama dengan 100 juta kali 2. Sama dengan apa? 200 juta. Jatah Fendi berapa? Jatah Fendi sama juga ya. Sama dengan Iwan. 100 kali 2 sama dengan 200 juta. Baik. Andaikan ini beneran dapat 200 juta. Tapi ini hanya contoh ya. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah nanti kalau misalnya Anda ditanya berapa warisan saudaranya Hasan. Ya, dari Hasan 8M. Berarti di sini 1/8 setengah. Dua saudara laki-lakinya sisa. Ini masuk ke saudaranya Hasan. Tapi kalau Anda tanya berapa warisan saudaranya Ratih, berarti dari Hasan ke Ratih dulu, Ratih dapat berapa, baru nanti ke saudaranya Ratih. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan rizki hamba sesuai yang dia kehendaki. Anda bisa lihat, apa sih hubungan antara saudaranya Rati, Iwan, Fendi, dan Wati tadi, dengan Hasan. Nggak ada sama sekali. Kita menyebutnya saudara ipar. Tapi hartanya Hasan bisa lari ke sini. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pembagian waris. Walhamdulillah. Nah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai untuk teknis perhitungan warisan, dan kita juga sudah menyelesaikan munasahat. Yang munasahat ini dianggap termasuk di antara materi dalam perhitungan warisan yang cukup rumit. Tapi pada prinsipnya, Anda lakukan perhitungan warisan secara bertahap, bertingkat, insya Allah itu akan mudah untuk kita pahami. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kalalah di bab ke-25. Pernah kita singgung tentang kalalah pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita menyebutkan tentang ayat-ayat warisan. Ketika kita berbicara tentang ayat-ayat warisan, kita akan detailkan di sini tentang kalalah. Kondisi di mana ada orang yang dia tidak memiliki anak dan orang tuanya sudah meninggal. Istilah kalalah disebutkan dua kali oleh Allah di surat An-Nisa. Tepatnya di ayat 12 dan yang kedua di ayat 176, ayat terakhir dari surat An-Nisa. Di ayat 12 Allah berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalah, apabila ada orang yang yurasu kalalatan, Awi mur'atun atau wanita, ada lelaki atau wanita yang tidak meninggalkan ayah yang dia menjadi kalalah. Tidak meninggalkan ayah maupun tidak memiliki ayah maupun anak. Walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara laki atau perempuan. Fali kulli wahidim minhumas sudus, maka masing-masing mendapatkan seperenam. Dan yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seibu. Nanti ada penjelasannya. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau mereka lebih dari satu, maka mereka kongsi untuk nilai sepertiga. Mereka bersekutu, kongsi untuk nilai sepertiga. Para ulama menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang warisan saudara seibu. Surat An-Nisa ayat 12 yang menyinggung tentang kalalah, lalu di situ disebutkan saudara. Para ulama tafsir menegaskan bahwa saudara di situ adalah saudara seibu. Kemudian di ayat 176 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Qul, katakanlah, Allahu yuftikum fil kalalah, Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Seperti apa ini mru'un halaka, ketika ada orang yang meninggal dunia. Laisa lahu walad, dan dia tidak punya anak. Walahu ukhtun, sementara dia punya saudara perempuan seorang. Falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad, dan saudaranya yang laki-laki juga mendapatkan warisan dari harta saudara yang perempuan jika tidak memiliki anak. Fa in kanat ithnatayn falahuma thulutsani mimma tarak, jika hanya ada dua saudara perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Wa in kanu ikhwatar rijalaw wa nisaa'an falidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau mereka bersaudara laki dan perempuan, maka berlaku kaidah 2:1. Tayyib. Ayat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ayatus saif. Karena ayat ini turun di musim panas, dan para ulama menegaskan ayat ini berbicara tentang ahli waris, tentang ahli waris. Di situ saya tulis ahli saudara. Tentang ahli waris, yaitu saudara kandung dan saudara seayah. Atau saudara seayah. Sehingga surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang saudara seibu, sementara An-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang saudara kandung atau saudara seayah. Tayyib, sekarang kita akan lihat makna kalalah. Kalalah secara bahasa berasal dari kata iklil. Iklil artinya mahkota yang mengelilingi kepala. Disebut kalalah karena mayit tidak memiliki ahli waris dari usul, bapak, kakek, dan seterusnya, sudah meninggal duluan. Dan juga tidak memiliki ahli waris dari furu', tidak ada anak laki-laki, juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sehingga mayit hanya memiliki ahli waris dari jalur hawashi, dari jalur samping, saudara-saudaranya. Maka mayit dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Sehingga karena dia dikelilingi oleh saudara-saudaranya, maka sang mayit disebut meninggalkan warisan dengan kasus kalalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kalalah. Dan beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-kalalatu man la walada lahu wa la walid." Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan bapak. Tidak punya bapak artinya apa? Bapaknya telah meninggal dunia. Baik. Dari ketentuan di atas, maka kita bisa menyimpulkan aturan warisan saudara. Pertama, semua saudara pindah diturunin. Baik. Lagi diturunin lagi. Semua saudara baik kandung, seayah maupun seibu mahjub dengan keberadaan furu' yang laki-laki. Anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki. Ibn atau ibnul ibn. Yang kedua, semua saudara mahjub dengan keberadaan ayah, dengan keberadaan usul. Usul yang laki-laki, yaitu bapak dan kakek dari bapak, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena ada khilaf, apakah kakek bisa memahjub saudara ataukah tidak. Yang ketiga, saudara sebapak mahjub dengan keberadaan saudara kandung. Karena saudara kandung lebih dekat. Yang keempat, saudara seibu tidak mahjub oleh saudara manapun maupun tidak mahjub juga dengan keberadaan ibu. Yang kelima, saudara seibu mendapatkan warisan seperenam jika sendirian dan mendapatkan sepertiga jika lebih dari satu dan dibagi rata dengan syarat laisa lil mayyit far'un waris, tidak ada keturunan yang mendapatkan warisan dari mayyit baik laki maupun perempuan. Tidak ada keturunan yang dapat warisan dari mayit, baik laki maupun perempuan. Sehingga untuk saudara seibu, tidak dapat asobah, baik laki maupun perempuan. Saudara seibu hanyalah ashabul furud, yang telah ditetapkan oleh Allah, kalau enggak seperenam, sepertiga. Dengan syarat enggak ada ahli waris keturunan. Yang keenam, saudara kandung atau sebapak menjadi asobah dengan memperhatikan tingkat kedekatan dengan syarat tidak mahjub. Yang ketujuh, saudara perempuan kandung atau sebapak menjadi asobah bil ghair jika ada saudara laki-laki kandung atau sebapak, artinya satu leiting. Yang kedelapan, saudara perempuan kandung sebapak atau seibu, perempuan kandung atau saudara sebapak, jika sendirian dapat setengah, dan jika lebih dari seorang, maka mendapatkan 2/3. Baik. 8 kesimpulan ini yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan 2 ayat di surat An-Nisa ayat 12 dan An-Nisa ayat 176. Nah, ini saya taruh di bagian belakang karena biasanya warisan saudara itu agak rumit. Warisan saudara agak rumit. Kita ulang. Kita ulang pakai bagan. Bagan yang kita buat sudah tidak lagi memisahkan laki dan perempuan. Ada orang yang dia dalam kondisi kalalah, berarti ahli warisnya hanyalah orang yang berada di sekitarnya. Ada saudara kandung, sakik, ada saudari kandung, ukhtun sakikah. Kemudian ada saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari seibu, laki dan perempuan, nggak ada bedanya. Maka kita langsung tuliskan saudara seibu. Saudara li'um. Kemudian, saudara sebapak. Ah li'ab. Sebapak li'ab. Kemudian, li'ab. Saudara perempuan sebapak. Li'ab. Baik. Saya ulang bahwa untuk saudara kandung dan saudara sebapak, laki dan perempuan dipisah. Untuk saudara seibu, laki dan perempuan sama. Sehingga untuk saudara seibu, jatah yang diberikan oleh Allah, kalau tidak 1/6, 1/3. Ini jika sendirian, baik laki maupun perempuan. Ini jika lebih dari satu, baik laki maupun perempuan. Sehingga misalnya perempuan 2, ya tetap dapat 1/3. Lelaki 2 juga sama, tetap dapat 1/3. Perempuan seorang 1/6, laki seorang juga 1/6. Baik. Kandung dengan sebapak, dekat sebapak. Saya ulang. Kandung dengan sebapak, dekat kandung. Maka jika ada kandung, sebapak ini mahjub. Baik laki maupun perempuan. Kita ulang ya. Kandung dengan sebapak lebih dekat apa? Kandung. Maka urutannya adalah kandung didahulukan, kemudian baru sebapak. Nomor 2. Sehingga jika ada nomor 1, maka dia memahjub nomor 2. Baik laki maupun perempuan. Ada? Sedangkan untuk saudara seibu, dia tidak dimahjub oleh saudara yang lain. Sehingga keberadaan saudara yang lain tidak bisa memahjub saudara seibu. Baik laki maupun perempuan. Sehingga misalnya di sini ada saudari li'um, saudari seibu. Di sini ada saudara kandung, ada saudara saudari kandung, ada saudara sebapak, saudari sebapak. Ini nggak ngefek, tetap dapat. Yang ini termahjub dengan keberadaan saudara kandung, yang ini tidak ngefek. Baik. Nah, kalalah ini baru berfungsi jika tidak ada laki-laki dari kalangan usul maupun laki-laki dari kalangan furu. Tidak ada laki-laki dari kalangan usul maupun laki-laki dari kalangan furu. Kalau ada laki-laki dari kalangan usul maupun furu, nggak berlaku semuanya. Kalau ada laki-laki dari kalangan usul maupun furu, di sini ada laki-laki ya, berarti ayah atau kakek menurut pendapat yang kuat. Di sini ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, nggak berlaku semuanya. Makanya disebut kalalah, karena ahli warisnya hanya siapa yang ada di sekitar mayit, seperti lingkaran. Baik. Kemudian, jika ada usul yang perempuan, misalnya ada ibu, usul yang perempuan. Keberadaan usul yang perempuan, ibu, nggak ngefek bagi yang lain. Mereka tetap bisa dapat warisan. Termasuk saudara seibu. Baik. Namun kalau ada furu' yang perempuan, ada furu' yang perempuan, misalnya anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ada furu' yang perempuan, maka saudara seibu nggak dapat. Jika ada biru, maka ini kecoret dengan biru. Jika ada anak perempuan, saudara seibu, baik laki maupun perempuan, langsung kecoret. Tapi yang lain tetap dapat. Insya Allah dipahami ya. Baik. Kaidah berikutnya. Untuk saudara kandung dan saudara sebapak, berlaku perbandingan 2 banding 1. Makanya tadi saya katakan dipisahkan laki dan perempuan. Ini juga sama. Berlaku perbandingan 2 banding 1. Sedangkan untuk saudara seibu, tidak berlaku perbandingan 2 banding 1, tapi berlaku perbandingan 1 banding 1. Sehingga laki dan perempuan sama. Maka kalau sepertiga ini ada saudara seibu beberapa orang, nanti laki dan perempuan dibagi sama, 1 banding 1. Karena Allah mengatakan, fahum syuraka ufit sulus. Mereka kongsi dalam sepertiga. Sehingga di sini ada laki maupun perempuan, semuanya dipukul rata, dibagi rata. Kalau ini kan tidak. Nah, karena itulah perhitungan ini di posisi asobah. Posisi asobah. Ini juga sama asobah. Sedangkan yang ini, dia bukan asobah. Dia ashabul furud. Kalau enggak seperenam, sepertiga. Hanya dua ini. Untuk saudara seibu, tidak ada asobah. Kalau enggak seperenam, sepertiga. Baik ada laki maupun tidak ada laki-laki. Kalau ini bukan ashabul furud, tapi dia dapat asobah. Kecuali kalau perempuan saja. Nah, kalau perempuan saja dia jadi ashabul furud. Tapi kalau ada laki-laki dia jadi asobah. Mafhum insyaAllah ya. Walhamdulillah. Anda sering-sering baca ini nanti akan akan hafal dengan sendirinya. Karena sebenarnya ini bisa diteorikan seperti tadi. Walhamdulillah. Tayyib. Ada satu kasus ini yang kita jadikan sebagai contoh. Di halaman 203. Bibi. Bisa ditampilkan? Kita coba tampilkan kasusnya. Nah, pas. Bibi adik ayah baru wafat. Dalam usia 73 tahun. Ditampilkan. Nah. Bibi belum menikah. Orang tua bibi telah tiada. Abang kandung dan kakak kandung telah wafat beberapa tahun yang lalu. Yang ada sekarang adalah adik perempuan kandung satu orang, serta adik laki-laki seibu lain ayah sebanyak 2 orang, dan 4 anak laki-laki dari abang kandung. Siapakah ahli warisnya bibi? Siapa ahli warisnya bibi? Tayyib. Kasus ini kita bisa sebut kalalah. Dari mana tahu? Beliau belum menikah. Mayit belum menikah sampai mati. Sehingga bisa dipastikan nggak punya anak. Dan orang tuanya sudah meninggal. Sebelum mayit meninggal. Tayyib. Sehingga jadilah kalalah. Kita selesaikan. Pertama, buat daftar ahli waris. Ahli warisnya adalah satu saudari kandung, ukhtun syakikah, Yang kedua, empat anak laki-laki dari saudara kandung. Empat anak laki-laki dari saudara kandung. Ibnul Akh Syakik. Dan yang berikutnya adalah dua saudara seibu. Sekarang kita coret yang mahjub. Jawabannya tidak ada yang mahjub. Dari daftar ahli waris itu, maka kita bisa buat, pakai ini aja, pakai bagan ya. Kita coba tuliskan pakai bagan. Untuk kali ini nanti kita akan lihat bagaimana keponakan bisa dapat warisan. Seorang meninggal, bibi B. Belum menikah, orang tuanya sudah meninggal sebelumnya. Beliau punya satu saudara kandung, abang kandung ya, yang sudah meninggal. Di sini saya kasih garis-garis putus. Berarti di sini ada Akh Syakik, tapi ini sudah meninggal duluan. Dan ini punya empat anak. Empat anak, semuanya laki-laki. Begini ya. Kemudian beliau juga punya dua saudara seibu. Dua akh li'um. Terus apa lagi keluarganya? Kemudian satu saudari kandung. Satu saudari kandung. Berarti ini saya taruh di sini. Ukhtun Syakikah. Lalu di sini ada dua saudara seibu. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya semuanya. Ahli warisnya adalah semuanya. Maka ahli waris B ada Ukhtun Syakikah, saudari kandung. Kemudian dua saudara seibu dan empat keponakan. Dua saudara seibu kita dahulukan karena dia ashabul furud. Dia ashabul furud. Ukhtun Syakikah juga kita dahulukan karena dia ashabul furud. Kenapa ashabul furud? Tidak ada yang membuatnya jadi asobah. Tidak ada yang satu liting. Maka ini dapat kalau lebih dari satu, sepertiga. Fahum syuraka ufisul. Dapat sepertiga. Ukhtun Syakikah karena sendirian, fa'inkanat wahidatan falhanis. Maka dia dapat setengah. Baik, sedangkan keponakan ini dapat sisa. Kok bisa Pak dia dapat sisa? Dia kan termasuk ahli waris lelaki yang nyambung ke mayit melalui lelaki. Karena bapaknya sudah tidak ada, maka yang dapat adalah anaknya. Sehingga ini dapat sisa. Nggak kelihatan ya? Kita ulang. Yang ini dapat sepertiga. Ini setengah karena sendirian, yang ini sisa. Alhamdulillah. Nah, sisa berapa ini? Setengah, sepertiga, berarti sisanya seperenam. Seperenam dibagi rata. Dibagi empat. Dan di sini juga saya sudah sebutkan tabelnya, Anda bisa perhatikan di halaman 204. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya, insyaallah di bab ke-26 kita akan membahas aturan khusus untuk saudara seibu, baik laki maupun perempuan. Di sini saya mengutip keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. di mana beliau menyebutkan bahwa ada 4 aturan khusus yang berlaku untuk saudara seibu. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Mas, Anda mau bertanya mengenai yang tadi, soal yang Ustaz sampaikan sebelumnya itu. Itu kan ada yang payment dan jubintan. Lalu kemudian ada satu lagi yang budi dan rapih, ya. Pertanyaannya, di kasus yang budi dan rati, ini kan ada pembagian pada saat budi wafat, ada pembagian kepada rati sebesar 1/8 dulu. Sementara pada saat kasus yang payment dan jumintan, ketika payment wafat, kenapa tidak ada perhitungan 1/8 dulu kepada jumintan, ya? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi payment dan jumintan ketika meninggal dunia, ahli warisnya sama. Ahli warisnya sama. Baik ahli waris payment maupun jumintan adalah kedua anaknya. Dan tidak lari kemanapun. Berbeda dengan kasus Hasan dengan Rati. Di sini Rati dipakai dua kasus, Pak, ya. Pertama anaknya Paimen dan Juminten. Yang kedua, Rati ini nikah dengan Hasan. Nah, Hasan dengan Rati hanya punya seorang anak perempuan. Karena cuma punya seorang anak perempuan, berarti saudaranya Hasan maupun saudaranya Rati nanti dapat warisan. Nah, karena Rati ini nggak kerja, maka harta warisan Rati berasal dari Hasan. Disitulah kita lakukan perhitungan 1/8 untuk Rati, dan nanti akan dibagikan ke saudara-saudaranya Rati. Dipahami insya Allah, ya? Saya ulang. Disitu kan ada dua kasus, ya. Ada dua kasus. Jadi kenapa yang satu dibagi 1/8, yang satu tidak? Untuk kasus yang pertama, Paimen dan Jumintan. Ini punya dua anak, Budi dan Rati. Kasus yang kedua, Hasan dan Rati. Ini Rati yang berbeda dengan Rati ini, ya. Karena Rati ini punya dua anak laki-laki. Hasan dan Rati ini punya seorang anak perempuan. Nah, karena punya anak perempuan, berarti nanti saudaranya dapat warisan. Hasan punya beberapa saudara, punya dua kayaknya, ya. Yang satu laki-laki, dan satu perempuan. Rati punya tiga saudara. Di sini punya tiga saudara. Dua laki, satu perempuan. Yang kami tanyakan adalah, warisan saudaranya Rati ini berapa? Karena tahapan kematiannya Hasan dulu, Hasan mati 2010, misalnya, lalu Rati mati tahun 2015, berarti hartanya Hasan ke Rati, senilai 1/8, karena Hasan punya anak. Baik anak laki maupun perempuan. Jadi, suami maupun istri, yang ini jatahnya kalau tidak setengah, 1/4, yang ini kalau tidak 1/4, 1/8, jika pasangannya punya anak, baik anak laki maupun perempuan, baik anak dari pernikahan mereka maupun dari pernikahan yang lain. Sehingga misalnya suami dengan istri pertama punya anak satu, perempuan. lalu cerai. Nikah lagi dengan istri yang kedua, nggak punya anak. Nikah lagi dengan terus-terus cerai. Nikah lagi dengan istri yang ketiga, juga nggak punya anak. Sampai akhirnya mati. Ya, sampai akhirnya si suami mati. Istri yang menjadi wanita yang menjadi istrinya saat suami meninggal adalah wanita ketiga. Dia dapat warisan berapa? 1/8. Kenapa? Karena si suami punya anak dari istri pertama. Meskipun dia ikut ibunya, entah di mana sekarang mungkin sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, tapi yang jelas dia punya anak dari istri pertama. Baik. Nah, sedangkan ini, ketika Paimen mati, warisan tidak diserahkan ke Juminten 1/8. Kenapa? Saat Juminten mati, ahli warisnya juga sama, Budi dan Rati. Sehingga nanti tetap 1/8 akan lari ke sini. Maka ini dianggap tidak ada. Sehingga 100% dari Paimen langsung ke Budi dan Rati. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Dari Abu Rahman di Bekasi, Ustaz. Begini, Ustaz, saya meninggal tahun 2001, Ustaz. Saya meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan sama ibu saya, istrinya. Kemudian punya Bapak juga. Dan saat meninggal itu belum dibagi sampai 2017. Kemudian kami saya terkeburu meninggal juga tahun 2016. Itu gimana pembagiannya, Ustaz ya? Kakek punya anak selain Bapak Anda? Baik. Empat laki-laki dan satu perempuan. Baik. Cukup, Bapak? Ibu tiri dari Bapak saya. Istri dari kakek. Ya, istri dari kakek. Baik. Insyaallah cukup ya. Kakek meninggal tahun berapa, Pak? 2016. Baik. Saya meninggal tahun 2001. Baik. Baik, coba kita buat bagannya, Pak ya. Nah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengurai seperti ini pakai bagan biar lebih gampang ya. Porosnya adalah ayah Anda ya. B. Beliau meninggal tahun 2001. Dan ayah Anda punya seorang istri. Kemudian punya tiga anak. Dua laki, satu perempuan. Dan B punya kakek, berarti di sini ayah. Yang ayah meninggal 2016. Baik. B juga punya saudara, empat laki, satu perempuan. Akh Syakikoh, jumlahnya ada empat orang, plus satu ukhtun. Akh Syakik, jumlahnya ada empat, dan satu ukhtun Syakikah. Kemudian, ayah B memiliki seorang istri. Ibu tiri ya, tapi kita tulis langsung istri. Bagaimana pembagian warisannya? Bagaimana pembagian warisannya? Jika mau dibagi tahun 2020, sekarang 2020 mau dibagi. Di sini kan ada munasakhat, karena saat B meninggal, warisan belum dibagi, sampai akhirnya ayah meninggal. tahun 2016. Ini 2001. Baik, karena nanti ada jalur ke sini ya. Ayah nanti kan dia akan memberikan warisan ke sini. Saya asumsikan begini biar gampang hitungnya. Total warisan Bapak Anda, misalnya senilai 8M. Warisan B, W dari B sama dengan 8M. Ini hanya asumsi, Pak, untuk memudahkan perhitungan ya. Sekarang kita coba hitung. Saat, jangan 8, nanti susah. 6 aja, 6. 6M. Baik, saat B meninggal, ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya siapa saja? Sehingga dilakukan tahap 1. Hitung waris B. Ahli warisnya istri. Terus, ayah. Ada ayah ya. Ada anak. Anak, dua laki, satu perempuan. Baik. Saudara. Dapat nggak ini? Dapat nggak saudara? Eh? Tidak. Mahjub. Dia mahjub M dengan keberadaan anak. Maka kita coret. Baik. Saudara nggak dapat. Tapi ingat, nanti saudara ini dapat dari ayah. Nah, saat dilakukan pembagian, istri 1/8, ayah 1/6. Nah, 1/6 dari 6M. Baik. Nih. 1/6 dari 6M. 1/6 dari 6M sama dengan 1M. Begini ya. 1M ke ayah. 1M. Nah. Nanti 1M dari 1M saat kakek meninggal, saat kakek Anda meninggal ya, ayah meninggal, istri dapat 1/8. Kemudian nanti sisanya ke sini. Nah, ini harus dirunut ya. 2020 dibagi berarti hitung tahap 2. Hitung tahap 2 adalah hitung W dari kakek, dari ayah. Hitung warisan dari ayah. Warisan dari ayah, beliau punya harta dan juga harta dari jalur Bapak Anda B. Yang dihitung yang ini dulu. Nanti ayah dihitung belakangan. Sehingga dari 1M totalnya, ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya adalah akhun syakik dan ukhtun syakiko serta istri. Nah, istri dapat 1/8. Terus ini anak ya, statusnya kan anak. Anak dapat sisa. Yang ini 4 laki plus 1 perempuan. Ini dapat sisa. Sisanya 7/8. Baik. 1/8 dari apa? Dari 1M. Dari 1M. Yang ini 7/8 dari 1M. Dari. Nah, ini dibagi sesuai dengan porsi 2 banding 1. Baik. Sehingga nanti saat dilakukan pembagian warisan Bapak Anda, ya, dilakukan pembagian warisan B, ini juga dapat tapi dari jalur ayah. Nanti jatah ayah berapa, kemudian disisihkan 7/8-nya, saudara-saudara ini dapat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Saya mau tanya. Halo? Silakan, Anda sudah terhubung. Oh, sudah. Baik. Saya punya Bude. Bude sudah meninggal. Bude punya 12 saudara. 12 saudara. Saat Bude meninggal, yang masih hidup itu ada 7. Pertanyaannya, apakah 6 saudara Bude yang sudah meninggal itu masih tetap mendapatkan warisan atau tidak? Bude tidak punya, suaminya sudah meninggal lebih dulu, dan ayahnya juga sudah meninggal lebih dulu. Anaknya ada? Tidak punya. Tidak punya anak. Dari, tadi ada 12 ya? 5 ya. Yang meninggal itu lebih dulu mana antara Bude dengan yang 5 ini, Pak? Lebih dulu yang 5. Lebih dulu 5. Ya, kalau yang sudah meninggal, mereka tidak dapat warisan. Yang dapat warisan, hanyalah yang masih hidup. Karena orang yang meninggal nggak dapat warisan ya. Berarti tidak ada ahli waris pengganti ya, Ustaz? Tidak ada ahli waris pengganti. Kecuali tadi, warisan belum dibagi, kemudian ya, sudah ada ahli waris yang meninggal. Maksudnya gimana ahli waris dibagi? Sebelum warisan dibagi, sudah ya, ada ahli waris yang meninggal. Oh, berarti misalnya 7 orang ini kan harusnya sebagai ahli waris, tetapi pada saat belum dibagi, salah satu dari 7 orang ini sudah meninggal, dia tetap mendapatkan bagian. Tetap dapat dan nanti diserahkan ke keturunannya, ke anak-anaknya. Ke keturunannya. Izin Ustaz, ada hadisnya tentang yang meninggal itu tidak dapat warisan, soalnya dalam bagian ini saudara saya itu bertanya tentang itu, dalilnya ada nggak? Saya cari kok belum ketemu ya, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak. Nanti kita coba jawab melalui live. Silakan Bapak lihat di televisi. Baik, Baik. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Orang yang sudah mati apakah dapat warisan? Kalau sudah mati dapat warisan, berarti jika saya mati, maka seluruh keluarga saya yang sudah mati dulu-dulu juga dapat warisan. Gimana ngitungnya? Itu adalah dalil hissi. Dalil hissi itu artinya secara logika manusia paham. Namanya orang mati nggak dapat warisan. Warisan itu berarti diberikan kepada siapa? Yang masih hidup saat mayit ini mati. Makanya Allah katakan, mimma taroka, dari harta yang dia tinggalkan untuk yang hidup. Karena itu orang yang sudah mati, dia dikasih waris padahal orang yang sudah mati. Gimana dia bisa menerima? Ya dikasihkan ke keturunannya. Itu warisan untuk keturunannya, bukan warisan untuk orang yang sudah mati. Sehingga dalil teksnya seperti apa? Saya tidak menjumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi dalil logika semua orang paham. Karena orang mati nggak mungkin dapat warisan. Jika orang mati dapat warisan, hukum warisan nggak berlaku, Bapak Ibu. Karena siapapun yang mati, nanti yang sudah mati dapat warisan. Sebelumnya ada yang sudah mati duluan, dapat warisan juga. Ngitungnya gimana jadinya? Nggak karuan. Yang dapat warisan itu adalah, jika ada orang yang mati, kemudian ada sekian ahli waris. Sebelum dilakukan pembagian warisan, salah satu ahli warisnya ada yang mati. Nah, ini tetap dikasih. Karena pada saat orang pertama ini mati, dia masih hidup. Ya. Seperti contoh tadi ya. A punya 5 saudara. Saat A mati, 5 saudaranya masih hidup. Biasanya warisan tidak langsung dibagi. Ditunda sampai sekian waktu. Nah, ketika dilakukan penundaan warisan selama misalnya 3 tahun, 5 saudaranya ada yang mati. Maka saat dilakukan pembagian warisan, dari A ini dapat. Kenapa? Kok dia dapat? Diasumsikan masih hidup, kemudian diserahkan ke anak-anaknya. Tapi kalau ada 5 saudaranya yang mati sebelum A, jadi ada 6 orang bersaudara, B mati lebih dulu. Lalu setelah itu A. Nah, apakah B dapat? Ya tidak, B sudah mati. Ketika A meninggal, B sudah tidak ada. Sehingga dia tidak dihitung. Karena kalau dihitung nanti jadinya nggak karuan, Pak. Secara logika, nggak mungkin orang yang sudah mati kemudian mendapatkan jatah. Beda kalau misalnya saat A mati, C, D, E masih hidup. C, D, E, F masih hidup. Saat dilakukan pembagian warisan, C meninggal duluan sebelum pembagian warisan dilakukan. Nah, maka C dianggap masih hidup karena saat A mati, C ini masih hidup. Mafhum insyaAllah. Intinya bahwa orang yang sudah meninggal duluan tidak mendapatkan jatah warisan. Nah, perkara, wah nanti kasihan dong saudara-saudaranya, kan masih keluarga, kenapa mereka nggak dikasih? Perkara mau dikasih ataukah tidak, itu kembali kepada kesepakatan keluarga. Tapi secara aturan warisan, perlakuan pembagiannya seperti tadi. Sehingga baik keluarga menetapkan, yang sudah meninggal duluan, tetap dikasih dan dikasihkan ke anaknya. Silahkan. Berarti itu kan hibah dari para ahli waris. Hibah dari para ahli waris. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyarankan hal itu. Allah berfirman di buku ini juga saya sebutkan. Fa'idha khadral kismata ulul kurba wal yatama, di bagian mana ya? Di ayat-ayat tentang warisan. Ada di halaman, mulai dari halaman 61. Ayat-ayat tentang warisan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, apabila ada kerabat. Ya. Kita coba buka halaman 61. Di surat An-Nisa ayat 8. Kalau di buku halaman 63. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila ada kerabat, anak yatim atau orang miskin yang ikut hadir dalam pembagian. Pembagian warisan. Allah sarankan farzuquhum minhu. Kasih mereka. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk menyambung silaturahmi. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian menjelang kematian dan kalian mendapatkan memiliki harta agar berwasiat untuk orang tua dan kerabat dekat bil ma'ruf dengan cara yang wajar. Dan itu dipahami oleh sebagian ulama, diserahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Termasuk diantaranya adalah ahli waris yang sudah meninggal dunia, lalu dia punya keturunan, maka dia dikasih dalam rangka untuk menyambung silaturahmi. Baik. Jadikan ini sebagai satu prinsip yang penting. Jika dalam sebuah keluarga ada ahli waris yang andekan dia masih hidup, dia dapat. Tapi karena dia sudah meninggal dunia sehingga dia tidak dapat, mohon anak keturunannya tetap dikasih sebagai hibah dari para ahli waris yang lain. Ya. Dan itu pesan yang disampaikan oleh sebagian ulama dalam rangka untuk tetap menjaga silaturahmi, dalam rangka untuk tetap menjaga keutuhan keluarga, meskipun dia bukan ahli waris. Saya kasih contoh ya, seperti kasus yang tadi Bapak tanyakan. Ya. Saat bude Anda meninggal dunia, beliau memiliki 7 saudara yang masih hidup. Saya taruh 7 yang berada di kanan. 7 saudara, ini masih hidup. Dan 5 saudara yang sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Baik. Sebenarnya ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ini. Sedangkan yang sudah meninggal nggak dapat. Cuman ini kan punya keturunan. ada keturunan. Orang yang sudah mati, dia nggak dapat warisan. Dan keturunannya dapat warisan atau tidak? Nggak dapat. Kenapa? Mahjub dengan ini. Karena anak saudara tertutup dengan keberadaan saudara. Kalau ini di penegasan para ulama banyak ya. Anak saudara mahjub dengan keberadaan saudara. Cuman boleh nggak ini dikasih harta? Kalau dikasih harta silahkan. Tapi di luar aturan warisan. Sehingga aturan warisan, yang dapat hanya ini. Yang dapat hanya yang hidup. Yang hidup saat mayit meninggal. Saat mayit, biar ringkas saja, saat mayit mati gitu aja. Menurut aturan warisan, yang dapat hanya yang hidup saat mayit mati. Namanya mayit sudah mati, Pak. Maksud saya adalah saat pemilik hartanya meninggal dunia. Baik, kalau aturan hibah, atau hadiah dari ahli waris, bukan dari B ya. Kalau dari B berarti B-nya harus hidup dulu. B-nya harus masih hidup. Dari ahli waris berarti dari 7 orang ini. Ini sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Sehingga misalnya mereka berembuk, dapat warisan, misalnya ya, 7 saudara yang masih hidup ini, laki perempuan, dapat warisan misalnya 10M. Nah, karena ini nggak dapat, sementara ini ada keturunan. Mungkin melihat nilai ini, kan tahu mereka. Berharap dapat, tapi ternyata kok nggak ada. Maka 10M dibagikan ke sini dulu, setelah itu mereka sepakat, buat kesepakatan, kita akan sisihkan sebagian warisan kita, yang totalnya kita serahkan ke sini. Kemudian diserahkan ke keturunannya. Kalau seperti itu, silahkan. Dan itu kembali kepada kesepakatan. Selama mereka sepakat itu, silahkan. Hibah atau hadiah boleh diberikan kepada keluarga yang bukan ahli waris. Karena yang hidup kan keturunannya. Ini sudah meninggal, diserahkan ke keturunannya. Yang dia bukan ahli waris, karena dia terhalang oleh keberadaan saudara. Maka nanti diserahkan ke sini. Dan lagi, sesuai kesepakatan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.